Ah, sile. Malam ni kena larut. Jadi macam mana Pak hangat suasana malam ni? Ha, cuba. Okey, kita buat. Kalau abang pergi ke rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap. Baik, sile. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang. Inang Selendang. Bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Sakit sungguh bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, muda rupawan, wajahmu puan jadi kenangan. Sedih sungguh rasa di hati sayang, sedang berkasih ditinggal pergi. Sedih sungguh rasa di hati sayang, sedang berkasih ditinggal pergi. Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang. Bercerai kasih, muda jauh hari, sedang berkasih ditinggal pergi.